Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Sungguhnya umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Itulah jalan kaum mukminin. Ya Allah perintah kita semua untuk mengikutinya. Dan Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras terhadap siapa yang menyelisihinya. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah petunjuk tampak jelas kepadanya dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, ya dua golongan yang diancam. Yang pertama, siapa yang durhaka kepada Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, dan golongan yang kedua yang diancam, mereka yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yang menyelisih kesepakatan umat. Ini dua golongan diancam. Allah firman dalam kelanjutan ayat, siapa yang seperti itu, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wanuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu akidah as-salaf, kalau kita baca dari para a'immah, dari para ulama as-salaf, dari negeri manapun dia, maka akan diketemukan kesepakatan mereka di dalam pembahasan akidah tersebut. Tidak ada silang pendapat. Dan akan diketemukan bahwa uraian-uraian akidah yang mereka terangkan adalah berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu akidah para imam agama tidak ada silang pendapat. Bermula dari generasi para sahabat, kemudian berlanjut kepada generasi para tabi'in, murid-murid sahabat, seterusnya kepada generasi tabi'ut tabi'in, murid dari murid-murid para sahabat, hingga di masa para a'immah. Iya, kita membaca akidah Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna. Kita membaca akidah Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Demikian pula yang dinukil dari akidah Abu Hanifah pada kebanyakan pembahasan selain dari pembahasan iman. Dan kita membaca dari akidah Imam Al-Bukhari ataupun kepada akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Selainnya dari para imam diketemukan kesepakatan mereka di atas pokok-pokok akidah. Nah, ini dari keistimewaan mempelajari akidah as-salaf. Sumber yang jelas, sumber yang terang. Iya. Disepakati oleh para ulama. Dan tidak ada bid'ah di dalamnya, tidak ada khurafat. Berbeda dengan akidah-akidah yang batil yang diserukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Diketemukan pembahasan mereka dalam akidah itu berasal dari diri-diri mereka, dari tokoh-tokoh mereka. Iya. Karena itu akidah Al-Jahmiyah kembali kepada muasisnya Jahm bin Safwan. Akidah Mu'tazilah ada tokoh-tokohnya, Wasil bin Atha dan selainnya. Akidah Al-Ash'ariyah dinisbatkan kepada keyakinan Abu Hasan Al-Ash'ari. Walaupun Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri, dia telah rujuk kepada madhab salaf, telah bertobat dari akidahnya. Dan untuk rujuknya, Abu Hasan Al-Ash'ari menulis 4 buku tentang akidah as-salaf. Iya. Walaupun dari 4 buku itu beliau telah mencocoki kebanyakan dari madhab ahli sunnah, tapi debu-debu keyakinan yang keliru yang sebelumnya melekat pada dirinya masih tersisa pada sebagian tulisannya. Demikian pula akidah Al-Kullabiyah kepada Muhammad bin Said bin Kullab. Demikian pula akidah Al-Maturidiyah kembali kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Maka diketemukan dari akidah-akidah yang menyimpang ini, iya, sumbernya berasal dari tokoh-tokohnya sendiri. Berbeda dengan akidah as-salaf. Ada akidah yang diwarisi. Diwarisi oleh para a'immah. Setiap alim yang menulis tentang akidah, mereka ambil dari gurunya. Dan gurunya memahami dari gurunya. Demikian pula, kakek gurunya mengambil dari gurunya lagi hingga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu siapa ingin mempelajari buku-buku akidah, ada pintunya pembahasan akidah itu. Ada tempat masuknya. Sehingga seorang benar akidah dan keyakinannya. Adapun kalau dia membaca semua buku akidah yang memuat akidah yang benar maupun akidah yang salah, maka ini dari hal yang mengeluarkan seorang hamba dari jalan yang lurus. Iya. Karena itu dari keistimewaan mempelajari akidah as-salaf ini, terdapat salamatul masdar, keselamatan sumber. Dan di dalam mempelajari buku-buku akidah as-salaf, dari keistimewaannya terlihat as-sabat, keteguhan, kekukuhan. Iya. Di mana siapapun yang membaca dari buku akidah as-salaf tidak akan diketemukan silang pendapat dalam pokok-pokok akidah itu. Dan apa yang diucapkan oleh para a'immah rahimahumullah adalah sama. Dan ini akan kita baca nanti bagaimana Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi mereka memaparkan pembahasan akidah ini dari seluruh ulama yang mereka jumpai di berbagai negeri. Iya. Menunjukkan bahwa pembahasan akidah ini pembahasan yang sangat terang, sangat jelas di tengah mereka. Kejelasannya itu lebih terang daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Iya. Nah itu Imam Al-Bukhari rahimahullah juga ada di dalam rangkaian buku ini. Sebab buku yang kita jadikan sebagai panduan di sini, ini memuat 3 pembahasan akidah ya. Ada akidah Qutaybah bin Sa'id, yang kedua akidah Abu Zur'a Ar-Razi dan Imam Abu Hatim. Kemudian yang ketiga adalah akidah Imam Al-Bukhari. Iya. Kita pada kesempatan daurah ini hanya membahas akidah Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi saja. Imam Al-Bukhari di dalam akidahnya menyebutkan menjumpai lebih dari 1000 guru. Menjumpai lebih dari 1000 guru. Dan guru-gurunya tersebut tidak berbeda pendapat dalam pokok akidah yang beliau sebutkan. Ada 10 pembahasan dalam uraian Imam Al-Bukhari rahimahullah. Salah satunya tentang iman, bahwa iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Iya. Jadi tampak sekali bagaimana pembahasan-pembahasan para ulama as-salaf dan bagaimana mereka mendidik umat dengan akidah yang benar. Dengan akidah yang benar. Sehingga kepada siapapun seorang itu berguru, maka dia akan ketemukan guru ini mengajarkan akidah yang sama. Iya, siapapun dari ahli sunnah yang dia duduk dengannya, maka guru ini akan menanamkan kepadanya akidah as-salaf. Mereka tidak hanya mengambil ilmu hadis, ilmu riwayat, iya. Tapi mereka mengambil juga pembahasan ilmu akidah. Dan ini dari pokok ilmu yang wajib dipelajari. Tidak mungkin generasi as-salaf yang telah dipuji di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dipuji orang yang mengikuti mereka dengan baik, tidak mungkin generasi as-salaf itu menelantarkan hal yang terpenting dalam agama. Yaitu pembahasan seputar apa? Seputar akidah. Iya. Karena itu dari ciri akidah ahli sunnah, sebagaimana yang diterangkan di sini, yang akan kita baca insyaAllah dari keterangan Imam Abu Zur'a dan Abu Hatim Ar-Razi, ya, terdapat as-sabat di dalam akidah itu, keteguhan. Seorang yang berpegang dengannya, mempelajarinya, akan menemukan sabat, keteguhan akidah salaf itu. Iya. Kemudian dari keistimewaan mempelajari akidah salaf, ibarat-ibarat dari akidah itu, pembahasan-pembahasannya adalah pembahasan yang mudah untuk dicerna. Iya. Pembahasan yang mudah untuk dicerna. Sebab akidah Islam adalah akidah yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. disepakati oleh para ulama. Dia adalah akidah yang mencocoki akal yang sehat dan fitrah yang lurus. Iya. Karena itu pembahasan akidah as-salaf, pembahasan yang membuat seorang itu menjadi tenang, sejuk ketika membacanya, berbuah keimanan dan ketakwaan, mengukuhkan keyakinannya. Iya. Sebab dia adalah ibarat-ibarat yang mudah didukung, diterangkan dalam Al-Quran, dalam hadis, disepakati oleh para ulama. Berbeda dengan akidah-akidah yang menyimpang. Siapa yang masuk dalam mempelajari akidah tersebut, ikut di jalan mereka, maka semakin dia mendalam di tempat itu, maka semakin besar keraguannya. Semakin besar keraguannya. Karena itu dari ciri ahlul bidah, mereka berpindah-pindah dalam keyakinan. Iya. Kerjaannya mendebat di sana-sini. Iya. Diskusi di sana-sini. Karena asalnya mereka tidak yakin terhadap akidahnya. Karena tidak ada keyakinan terhadap akidah ini, tidak punya kekuatan terhadap akidah mereka, keraguan yang ada, kebingungan, senang untuk mendebat. Iya. Karena itu dari ciri ahlul bidah adalah al-khusumah. Berdebat, berjidal. Itu ciri ahlul bidah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah satu kaum tersesat dan sebelumnya mereka di atas petunjuk kecuali orang-orang yang senang berdebat. Iya. Baik. Karena itu akidah as-salaf, akidah yang tampak sekali al-wuduh padanya, kejelasan, dan tampak dari akidah tersebut ibarat yang mudah. Iya. Dan itulah ciri agama. Nabi Muhammad sebut sebagai Nabiur Rahmah. Nabi pembawa rahmat. Dan Allah telah berfirman tentang nabinya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan Al-Quranul Karim sendiri adalah rahmat untuk manusia. Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, obat untuk penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dia adalah rahmat. Agama ini diturunkan kepada manusia bukan untuk membuat mereka sengsara, bukan untuk membuat mereka merugi, tapi adalah untuk kebaikan, rahmat dan kebahagiaan mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Taha, ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa." Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau merugi, menjadikan engkau sengsara. Iya. Karena itu dari sifat akidah yang benar, seorang ketika mempelajarinya, dia akan bertambah keimanan, bertambah ketenangan, bertambah keteguhan, ketegaran di atas akidah itu. Dan bertambah keyakinan. Iya. Hal yang mudah untuk dibahas, mudah untuk dipelajari. Itulah ciri dari akidah as-salaf. Nah, kemudian dari ciri akidah as-salaf, Ya, siapa yang mempelajari dari akidah as-salaf ini, maka itu akan menjadi ismah baginya, penyelamat dari segala fitnah. Hal yang membentenginya dari jalan-jalan yang menyimpang. Iya. Karena itu, di dalam rangkaian buku-buku akidah as-salaf, terdapat uraian ketegaran, dan terdapat sebab-sebab yang menjaga seorang di atas petunjuk dan hidayah, menyelamatkannya dari fitnah. Menyelamatkannya dari fitnah. Iya. Dan ini pokok dalam pembahasan akidah harus dimaklumi. Dan dari sini bisa dipahami pentingnya mempelajari akidah. Sebab itulah solusi dan jalan keluar untuk umat dari segala masalah yang mereka hadapi. Iya. Tapi banyak orang yang kurang menyadari hal ini. Banyak orang yang kurang menyadari hal ini. Kurang punya fikih tentang pentingnya pembahasan akidah di kalangan as-salaf. Iya. Ini kesadaran harus selalu ditumbuhkan. Dan manusia dalam menyadari pentingnya mempelajari akidah beraneka ragam. Di antara manusia ada yang tidak mengenal sunnah. Iya. Maka tentunya mereka yang tidak mengenal sunnah ini, atau bahkan memusuhi sunnah, akan sulit memahami pentingnya mempelajari akidah as-salaf. Iya. Dan di antara manusia ada yang sudah mengenal sunnah. Ya, cinta kepada tauhid, cinta kepada sunnah. Ya. Tapi hanya sekadar pengakuan lisan. Tidak terlihat dalam prakteknya. Kadang dengar, oh ya, kami orang-orang menyuruh kepada tauhid. Dakwah ahli sunnah adalah dakwah kepada tauhid. Iya. Tapi apakah betul dia menyuruh kepada tauhid? Nah, ini harus ditanyakan kembali. Sebab kalau itu adalah dakwah benar kepada tauhid, kepada akidah yang benar, hasilnya akan baik. Akan membawa keteguhan, ketegaran, ketenangan. Iya. Tapi kalau ternyata dari belakang dakwah yang disampaikan hanya terjadi perpecahan, perselisihan, ribut-ribut, maka ini maknanya harus dievaluasi kembali dari dakwah yang disampaikan. Pasti di dalamnya ada hal yang tidak mencocoki sunnah. Kemudian dari yang kelima, dari ciri akidah ahli sunnah, akidah ahli sunnah itu mengajak kepada ijtima' wal i'tilaf, mengajak kepada persatuan dan kebersamaan, menjauhi segala furqah dan bid'ah, segala perpecahan dan segala bid'ah. Itu ciri akidah ahli sunnah. Nah, dan ini dari pokok akidah insyaAllah ta'ala. Ciri akidah ahli sunnah akan kita baca nanti di sela-sela pembahasan penulis rahimahullah ta'ala. Karena itu kalau terlihat di tengah umat adanya perpecahan, perselisihan, ini sebabnya karena mereka keluar dari akidah yang lurus. Andai kata semuanya bersepakat, bersatu di atas akidah yang benar, maka akan terjalin kebersamaan. Sebab akidah as-salaf itu akidah yang mengarah kepada persatuan. Ya, karena itu harus disyukuri. Harus kita berterima kasih kepada para ulama salafiyin, ahli sunnah wal jamaah, yang mengajak manusia kepada akidah as-salaf. Sebab itu adalah seruan untuk mempersatukan umat, membangun kebersamaan umat. Iya. Dan mengarahkan umat kepada kebaikan. Nah, banyaknya jemaah-jemaah, kelompok-kelompok, dan aliran-aliran. Ini dari sebab pokoknya kerusakan itu terjadi karena mereka keluar dari akidah as-salaf. Apakah keluar secara keseluruhan atau keluar dalam sebagian perkara? Iya. Keluar dalam sebagian perkara. Karena itu bisa dipahami dari sini betapa pentingnya seorang itu mendalami dari buku-buku akidah, mencermatinya dengan seksama. Dan ini tidak cukup seorang mempelajari sekali, dua kali, tiga kali. Tapi dia adalah pembahasan yang harusnya selalu berulang. Selalu ditanamkan di dalam jiwa. Selalu ditanamkan di dalam jiwa. Iya. Baik. Demikian pula perpecahan. Kalau perpecahan itu terjadi di kalangan orang yang menyuruh kepada sunnah, ini menunjukkan bahwa di dalam seruan tersebut ada hal yang harus diluruskan dan diperbaiki. Ada dua kemungkinan dalam hal tersebut. Kemungkinan yang pertama, di tengah mereka ada orang yang menyimpang dari sunnah, sehingga membuat perpecahan, maka penyimpangan harus diluruskan. Dan kemungkinan yang kedua adalah orang yang mengajak, zahirnya dia mengajak kepada sunnah, tapi hakikatnya dia tidak teguh di atas akidah as-salaf. So, kalau dia benar teguh di atas akidah as-salaf, maka seruan kepada akidah as-salaf itu mengarah kepada persatuan, mengarah kepada kebersamaan. Iya, mengarah kepada kebersamaan. Karena itu harus didalami, dipahami. Sekarang ini banyak yang mentanfir manusia, membuat manusia lari dari mempelajari sunnah, mempelajari akidah as-salaf. Kenapa? Sebabnya adalah kekeliruan dari sebagian manusia. Dia kesankan bahwa orang yang mempelajari akidah as-salaf, iya, itu nanti akan ribut antara satu dengan yang lainnya. Iya. Nah, ini kesan-kesan yang seperti ini, iya, sebagiannya dimunculkan oleh musuh-musuh, dimunculkan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap akidah salaf. Dan itu wajar. Iya. Dan dari bentuknya juga mereka memasukkan penyusup-penyusup di tengah orang-orang yang mempelajari sunnah. Kemudian mengadu domba. Sehingga terlahirlah perpecahan. Dan penyusup-penyusup yang seperti ini harus diwaspadai. Ini makar dari dahulu hingga hari ini. Karena itu tidak ada satu kaum, sejumlah dari kaum muslimin yang sadar kembali kepada sunnah Rasulullah, mempelajari jalan as-salaf, kecuali syaitan akan benci dengan hal itu. Syaitan dan bala tentaranya akan berusaha untuk membuat kekacauan di tengah mereka. Dan salah satu caranya dengan memasukkan penyusup-penyusup itu tadi. Ini sudah ada di dalam sejarah. Iya. Di Perang Jamal dahulu, ketika terjadi peperangan bersyarikat beberapa sahabat. Ada di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam. Dan mereka semuanya adalah manusia pilihan. Ya, dari 10 orang yang dijamin masuk surga. 3 sahabat yang saya sebut namanya, dari 6 ahli syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Terjadi peristiwa di Perang Jamal, ternyata itu terjadi bukan di atas kehendak mereka semuanya. Tapi ada tangan-tangan yang bermain. Ada orang-orang yang memancing. Sehingga subhanallah terjadi peperangan tanpa mereka memaksudkan. Dan perhatikan, itu makar. Iya. Dan ini harus dipahami oleh ahli sunnah. Dan ini pada setiap masa akan seperti itu. Orang-orang yang benci kepada jalan yang lurus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin bitahrish." Sungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di tanah Arab. Tapi cara syaitan sekarang untuk membuat kejelekan adalah bitahrish, mengadu domba. Iya. Itu cara yang dilakukan oleh syaitan. Nah, karena itu diantara sebab pokok kenapa terjadi perselisihan, kalau itu terlihat di tengah ahli sunnah, maka kalau kita lihat dari sebab pokoknya adalah kurang mendalami apa makna dia itu menyeru kepada ahli sunnah. Dia menyeru kepada as-sunnah, menyeru kepada akidah as-salaf. Iya. Kurang mendalaminya. Sebab kalau didalami dengan baik apa makna menyeru kepada sunnah, makna menyeru kepada akidah as-salaf, akidah salaf mengarahkan kepada persatuan dan kebersamaan. Maka kurangnya di dalam memahami hal ini, itulah yang memunculkan nama banyaknya keributan. Iya. Kemudian di antara sebab pokok adalah hubbur ri'asa. Hubbur ri'asa. Senang menjadi pemimpin. Ingin ditokohkan. Seakan-akan dia yang paling top sudah. Iya. Dan ini secara zahir kadang kalau dilihat, oh ini seorang yang baik, seorang yang bertakwa. Iya. Nah mungkin dia ingin seperti itu. Tapi ini penyakit subhanallah. Dikatakan oleh sebagian as-salaf. Iya. Bahwa di antara akhir penyakit yang keluar min qulubi salihin, dari hati orang-orang salih, adalah hubbur ri'asa, cinta untuk apa? Menjadi paling tinggi. Iya. Dan ini yang merusak di antara sebab yang menjadikan perselisihan. Iya. Padahal kalau ingin dilihat apa yang dipermasalahkan, tidak ada hal yang dipermasalahkan. Iya. Kita bahas di masalah kekinian. Semuanya ahli sunnah. Menyuruh kepada jalan as-salaf. Mentahdir dari bid'ah. Ya, dari bid'ah-bid'ah kekinian pun, semuanya mentahdir dari khiyatrat. Semuanya mentahdir dari Ali Hasan al-Halabi. Dari Abu Hasan al-Misri. Dari Al-Hajuri. Semuanya memperingatkan dari bahaya sururid. Iya. Tapi setelah itu, kenapa masih terjadi perselisihan? Masih dipermasalahkan sebagian orang. Ini hubbur ri'asa. Pokoknya adalah seakan-akan harus ada yang menjadi pemimpin terhadap yang lainnya. Dan ini dari masalah besar yang sangat membahayakan di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sebab yang menimbulkan terjadinya perselisihan itu, dari sebab pokok itu tadi, orang-orang yang masuk, menyusup. Iya. Di tengah ahli sunnah tiba-tiba ribut. Tiba-tiba terjadi perselisihan, perpecahan. Nah, harus dipahami ada makar dalam hal ini. Iya. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Ya. Yang sengaja itu jelas. Nah, ini dari bukan rahasia. Bukan rahasia lagi. Tapi sudah menjadi hal yang umum. Iya. Di mana-mana di halaqah-halaqah ilmu. Iya. Itu dimasuki oleh orang-orang mencari berita. Ada. Ya. Saya sendiri meyakini mungkin banyak tempat. Ya. Diajarkan di situ ilmu. Mungkin ada di situ intel-intel Amerika. Hah? Atau intel-intel dari Australia. Atau dari negeri-negeri kafir. Ingin masuk, membuat kerusakan. Nah, ini sebagian orangnya sudah tertangkap basah di sebagian pondok pesantren. Iya. Sebagian pondok pesantren. Dan kita banyak pengalaman dalam hal ini. Banyak tahu orang-orang yang seperti itu. Tidak di Indonesia, tidak di Yaman, tidak di Saudi, maupun negeri yang lainnya. Nah, harus diketahui, orang yang mempelajari manhaj salaf, mempelajari akidah salaf, ini adalah solusi terbaik bagi umat. Karena itu tidak mungkin musuh-musuh Islam membiarkan salafiyin tenang mengajarkan akidah salaf ke tengah apa? Ke tengah manusia. Iya. Lihat coba di internet itu. Iya. Dalam satu masalah, satu kalimat, tapi bisa bercabang menjadi 1000 kalimat. Luar biasa. Iya. Masalah sederhana bisa menjadi peperangan yang sengit dan luar biasa. Ini pasti ada penyusup-penyusup. Dan ada orang-orang yang memunculkannya. Karena itu peka terhadap makar. Itu dari pendidikan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah kehati-hatian kalian. Harus ada kehati-hatian. Iya. Dan ini penjagaan. Dan setiap alim, orang yang mengenal Al-Qur'an dan As-Sunnah, punya perhatian terhadap umat, pasti dia akan memiliki kehati-hatian ini. Iya. Jeli melihat makar. Jeli melihat makar. Dan ini harus dicermati. Nah, termasuk apa yang terjadi, yang kadang kita lihat di tengah salafiyin di Indonesia ini. Iya. Sekian tahun, sejumlah permasalahan dibahas. Bahkan dibahas kadang bersama para ulama. Ya, ada pendengar-pendengar dari ulama ahlul ilm. Tapi kenapa masih ada ribut-ribut? Ya. Ini sebab pasti ada orang-orang yang memelihara hal tersebut. Ada bentuk dari hubur riasa, ada bentuk dari penyusup yang masuk. Ya. Dan ini adalah hal yang bisa dipastikan. Karena itu kita harus mengenal penyakit agar supaya terhindar dari penyakit itu. Dan di dalam buku-buku mempelajari akidah salaf, ini adalah jalan pokok untuk keluar dari fitnah-fitnah ini. Iya. Keluar dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, karena itu di pembahasan-pembahasan akidah salaf, pada setiap poinnya terdapat keteguhan untuk seorang hamba di kondisi fitnah apapun. Di kondisi fitnah apapun. Iya. Dulu di masa ribut-ribut pembantaian terhadap kaum muslimin sehingga ada peristiwa Ambon, peristiwa Poso, ya. Muncul laskar jihad. Kemudian jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan yang besar. Apa sebabnya? Harus dipahami. Ketidakkuatan di atas manhaj salaf. Andai kata kuat pokoknya dalam pembahasan akidah as-salaf, tidak mungkin penyimpangan yang terjadi. Iya. Tidak mungkin penyimpangan itu terjadi. Sehingga sebagian orang-orang yang menyimpang ini, setelah sadar, ya, mereka berkata, ya mungkin kalau kita masih di kondisi dulu di askar jihad, kita akan menjadi mafia-mafia berjubah. Ya. Kenapa bisa muncul penyimpangan? Itu pasti. Jauh dari apa? Akidah salaf. Di pembahasan jihad. Jauh dari pembahasan. Akidah salaf di pembahasan jihad. Di pembahasan ketaatan terhadap pemerintah. Di pembahasan pemikiran khawarij. Ini semuanya ada di dalam buku-buku salaf. Kelihatan jelas. Dan orang yang rasikh di atas akidah salaf tidak berpengaruh fitnah-fitnah. Mereka akan tegar, mampu melihat. Yang mana yang benar, yang mana yang keliru. Iya. Demikian pula, di berbagai negeri Islam, terjadi demonstrasi-demonstrasi. Aksi-aksi menurunkan pemerintah. Syubhat yang sangat besar. Iya. Lihat itu di negara-negara teluk. Sampai orang-orang yang mereka ini menganggap dirinya mengajak kepada jalan salaf. Dikenal sebagai salafi. Di publik. Ini bahasa publik ya. Tapi di bahasa orang yang mengenal jalan salaf, mereka hizbiyun. Iya. Dikenal sebagai orang menyuruh kepada jalan salafi. Wah ini muridnya Syekh Bin Baz. Wah ini muridnya Syekh Ibn Utsaimin. Wah ini muridnya Syekh Al-Albani. Wah sana muridnya Syekh Mukbil. Hah? Tapi begitu terjadi kejadian kudeta terhadap pemerintah, luar biasa orang-orang ini mendukung kudeta tersebut. Iya. Padahal mereka apa? Mengaku, berdakwah, menyuruh kepada apa? Jalan salaf. Andai kata benar mereka di atas akidah salaf, tidak mungkin itu terjadi. Sebab akidah salaf, semuanya mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut. Iya. Sehingga muncul orang-orang punya fikih aneh. Iya. Di antara kalimat-kalimatnya, wah itu ketaatan kepada pemerintah, bersabar terhadap kezaliman pemerintah, kalau pemerintah mendolimi person-person, orang-orang dia dolimi, ah itu sabar kita. Tapi kalau kezaliman pemerintah, kezaliman umum, maka tidak ada masalah. Menegur pemerintah. Melakukan kudeta. Perhatikan ya. Dari syubhat. Iya. Sampai di antara mereka. Ada yang berkata. Ya badali fikhun jadid. Katanya telah tampak bagiku. Hari ini. Sebuah fikih baru. Iya. Itu tadi fikih baru itu boleh. Kudeta. Padahal dulunya. Dia dikenal menyuruh kepada apa? Kepada akidah salaf. Itu kalimat tadi fikhun jadid diucapkan oleh seorang yang bernama Usama Al-Qusi di Mesir. Yang dari murid Syekh Mukbil. Iya. Dulu bagus lurus di atas jalan as-salaf. Tapi setelah muncul fitnah Abu Hasan Al-Misri, Ali Al-Halabi, rusak bersama orang-orang yang rusak. Hingga hari ini seperti itu. Kudeta pun dia katakan fikih baru bagi dia boleh untuk kalian seperti itu. Fikih baru. Iya. Maka ini harus dipahami. Kenapa para ulama kita di masa-masa fitnah secara khusus mereka malah lebih giat mengajarkan buku-buku akidah. Karena di dalam buku akidah as-salaf itu adalah sumber penyelesaian. Keteguhan umat. Dengan itulah mereka dibimbing dan dibina. Berpegang di atas apa? Akidah as-salaf tersebut. Iya. Dalam setiap pembahasan, apa saja dari pembahasan akidah as-salaf, itu berputar dengan kejadian masa kini. Iya. Bersama dengan perubahan masa, ya, pergantian iklim, terjadinya berbagai prahara di tengah manusia. Tapi kalau seorang kuat di atas akidah as-salaf, paham apa itu akidah salafi, maka dia punya pijakan di tengah badai apapun. Dia punya pegangan di tengah taupan apapun yang datang. Ya. Membuat fitnah di tengah manusia. Maka ini beberapa ciri dari akidah as-salaf. Ya, dan saya ingatkan ya, kita berada di masa kadang tidak cukup dengan disinggung-singgung. Iya. Hanya ditalmih. Saya mentalmih begini-begini, ada begitu, ada begitu. Kadang kurang cocok. Hari-hari ini kadang tasrih. Iya. Agak terang menunjuk kemana, itu penting di hari ini. Iya. Agar supaya seorang paham. Dan melihat kondisi. Dan apa yang menimpanya. Nah, karena itu pokok yang sangat penting harus dijaga. Bagaimana menjaga kebersamaan, kebersatuan di atas akidah as-salaf. Inilah hal yang memperbaiki. Hal yang memperbaiki. Membahas tentang sikap ahli sunnah terhadap ahlul bidah. Ada di dalam buku-buku salaf. Iya. Kalau kita dalami bagaimana para ulama salaf di dalam membahasnya, maka akan tampak akidah yang benar. Iya. Akan tampak akidah yang benar. Adapun kalau dia hanya membahas sikap terhadap ahlul bidah pada satu sisi saja, satu sudut saja, dia lupa sudut-sudut yang lainnya, maka ini namanya tidak menggambarkan akidah yang benar. Iya. Sebagian orang pandai ya, dia baca dari buku-buku para ulama, ambil satu sudut, satu bagian dari sikap ahli sunnah terhadap ahlul bidah. Iya. Dia sampaikan, dia ulangi. Ya. Nanti ujung-ujungnya diarahkan hal tersebut kepada kawan-kawannya sendiri. Kalau diarahkan kepada ahlul bidah, masya Allah ya, sangat bagus. Tapi ini diarahkan kepada orang-orang yang mengenal sunnah, orang-orang yang berdakwah kepada sunnah. Iya, sikap ahli sunnah terhadap ahlul bidah itu diarahkan kepada orang-orang yang mereka sendiri mentahdir dari khiyaturat. Memperingatkan bahaya Ali Hasan Al-Halabi, Abu Hasan Al-Misri, Yahya Al-Hajuri dan selainnya. Kenapa muncul hal yang seperti itu? Nah, ini diantara contoh kejadian dan itu sebabnya adalah apa yang telah kita sebutkan. Ya, pasti ada sesuatu yang tidak beres berada di atas, tidak kuat di atas jalan as-salaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik. Kemudian di dalam pembahasan buku ini tentunya banyak sudut yang perlu diuraikan, dijelaskan. Ya. Saya di sini didorong kali ini memberikan tadi ada sekitar 5 ciri dari buku-buku akidah as-salaf. Iya. Ada pembahasan lain sebagai pendahuluan, yaitu pembahasan kita mengenal seberapa penting, bagaimana kemanfaatan dan kebaikan seorang mempelajari akidah. Iya. Dari kebaikan dan manfaat mempelajari akidah as-salaf, cara ringkas yang pertama, bahwa seorang yang mempelajari akidah as-salaf, dia mengikuti maksud penciptaannya di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Jadi ini adalah misi. Atau ini adalah tujuan penciptaan manusia. Untuk beribadah kepada Allah. Membangun ubudiyah, membangun tauhid. Itu jalannya hanya dengan mempelajari buku-buku akidah. Iya. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah yang benar, itu mengikuti dakwah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah kepada tauhid, kepada akidah yang benar. Allah firman, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah tagut. Ini dua pembahasan. Memurnikan ubudiyah, penghambaan hanya kepada Allah. Ya. Dan membersihkan diri dari segala dosa dan segala kejelekan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara manfaat mempelajari akidah yang benar. Akidah yang benar ini, itu adalah asas dan tonggak berdirinya sebuah negara yang Islami. Berdirinya sebuah negeri yang dijamin dengan kebaikan. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang beramal salih. Sungguh Allah akan menjadikan mereka pemimpin di atas muka bumi, khalifah di atas muka bumi. Ya, ini janji. Ingat, disebutkan untuk siapa yang memiliki dua sifat. Yang beriman di antara kalian dan beramal salih. Dan keimanan, itulah pembahasan akidah. Setelah pembahasan akidah, akan dibuat mereka berkuasa sebagaimana orang-orang sebelumnya berkuasa dari orang-orang yang salih. Dan diberikan untuk mereka tamkin, dibuat mereka mapan, kukuh di atas muka bumi. Dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Dijamin untuk mereka apa? Keamanan. Dan di akhir ayat ditegaskan lagi syaratnya. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku. Tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Iya. Ini pembahasan apa? Pembahasan akidah. Nah. Karena itu kalau ingin negeri yang baik, aman, sejahtera. Iya. Ini harus dipahami. Oleh setiap pemimpin maupun rakyat. Siapapun yang berada dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, menginginkan kebaikan untuk negerinya, keamanan, syarat ini harus dia penuhi. Yaitu memperbaiki akidah yang benar. Iya. Punya akidah yang lurus. Baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, perhatikan syarat keimanan, dahulukan. Iya. Dan inilah akidah yang lurus. Akidah yang lurus. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit, wal ard, dan dari bumi. Dibukakan pintu berkah. Allah yamin. Iya. Tapi yang terjadi, walakin kadzabu, mereka mendustakan. Ini terdapat ancaman. Iya. Ancaman berpaling dari mempelajari akidah yang benar. Nah, karena itu saya pernah berkata kepada sebagian asatidz, ya, kenapa terlihat di tengah kita kadang masih ada orang yang suka buat ribut-ribut? Ya, saya katakan bahwa itu mungkin karena dosa kita sendiri. Ya, kita punya akidah yang benar, punya dakwah salafiyah, tapi kurang perhatian kita terhadap mendakwakan akidah tersebut. Akhirnya Allah uji kita, timpakan kepada kita musibah, kita sibuk mengurus sebagian yang lainnya. Iya. Karena itu dari cara seorang menghindarkan diri dan menjaga kebaikan, memperoleh pertolongan dari Allah adalah menanamkan. Bagaimana menanamkan? Akidah yang benar. Ya, di tengah manusia. Ya. Kesejahteraan diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi yang terjadi, mereka tidak dapatkan itu. Kenapa? Walakin kadzabu, mereka mendustakan. Iya. Mereka mendustakan. Karena itu kata sebagian as-salaf, seorang mukmin la yarjuanna illa rabbah. Jangan sekali-sekali dia berharap kecuali hanya kepada Rabb-nya. Wa la yakhafanna illa dambah. Dan jangan sekali-sekali dia takut kecuali terhadap dosanya sendiri. Iya. Kecuali terhadap dosanya sendiri. Nah, maka harus dipahami bagaimana nas-nas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah, bimbingan-bimbingan memahami akidah yang benar, itu penyelamat. Iya. Kemudian dari kebaikan mempelajari akidah yang benar. Akidah yang benar ini adalah sumber keamanan dan sebab hidayah. Sebab datangnya hidayah. Allah firman dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Iya. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan selalu berada di atas hidayah. Perhatikan, keimanan yang benar, tidak ada penyimpangan, syirik maupun yang lainnya, murni keimanannya, dan inilah akidah yang lurus. Dijamin akan diberikan keamanan. Ulaika lahumul aman. Untuk mereka keamanan. Dan keamanan dalam ayat, ya, sifatnya umum. Keamanan di dunia dan di akhirat. Keamanan pada diri seorang, di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, dalam negerinya. Iya. Karena itu tidak ada yang lebih bahagia dari orang yang mengenal akidah yang benar. Dimanapun dia berada, di kondisi apapun dia berada di dalam surganya sendiri. Dia berada di dalam surganya sendiri. Sebab itu adalah surga di dalam hati dia bentuk dengan akidah yang benar. Keamanan di dalam jiwanya. Keamanan di dalam jiwanya. Iya. Dia tidak perlu takut terhadap makar manusia. Apapun yang dilakukan oleh manusia, makar bagaimanapun mereka kerjakan, Dia tidak perlu takut. Dia hanya takut kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Mereka membuat makar, dan Allah tidak akan meninggalkan makar mereka. Akan dibalas dengan makar pula. Dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas makar. Iya. Kalau dia punya keyakinan terhadap akidah yang benar, ya, tidak perlu seorang itu khawatir. Ada kebenaran, harus dia bela, dia bersuara, menyuarakan kebenaran. Berbicara dengan ilmu. Masuk dalam sebuah perkara, ya, dan dia pandang hal tersebut tidak penting dia berbicara, dia bersabar. Dan itu adalah sifat orang yang berakidah benar. Sebab kalau keyakinannya kuat, dia pasti tahu Allah tidak akan melantarkan orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Iya alamillahu fi kulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau Allah tahu di dalam hati engkau ada kebaikan, Allah akan beri kepada engkau kebaikan yang lebih baik dari apa yang diambil dari engkau. Iya. Karena itu dari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ketika terjadi ya pembahasan antara beliau dan Muawiyah radhiyallahu anha, Muawiyah berbicara ya di depan umum. Ya. Kata beliau, siapa yang punya pembicaraan selain daripada ini, falyutla ilana qarna, hendaknya dia tampakkan tanduknya, dia tampakkan dirinya. Kami lebih berhak daripada dia dan daripada ayahnya. Wani pembicaraan betul-betul menyinggung Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Maka mendengar ucapan tersebut, Ibnu Umar tidak menjawab. Iya. Padahal beliau mampu untuk menjawabnya. Tapi Ibnu Umar berkata, saya mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di sorga. Iya. Maka dengan itulah beliau dijaga dan dihindarkan dari fitnah. Nah. Jadi ada waktu. Orang yang berilmu. Seperti yang dikatakan oleh as-salaf. Ida takallamu, takallamu bi'ilmin. Ida sakatu, sakatu bi'ilmin. Iya. Ida takallamu, takallamu bi'ilm. Berbicara, mereka bicara dengan ilmu. Kalau mereka diam, diam pula dengan apa? Suatu kebijaksanaan, ada ilmu yang melandasi mereka diam. Iya. Jadi berbeda dengan sebagian orang. Oh ini hak saya. Saya disinggung, saya punya hak untuk menjawab. Iya. Ada lagi bahasanya, oh ini termasuk jihad, membela agama Allah. Padahal wallahi bukan dia membela agama Allah. Membela diri dia sendiri. Iya. Dia hanya membela diri sendiri. Dan hanya ingin mencari kebaikan untuk dirinya sendiri. Andai kata dia membela agama Allah. Maka pasti yang dia pikirkan adalah kemaslahatan untuk agama Allah. Tidak membuat perpecahan, perselisihan. Dan tidak membuat keributan. Iya. Apalagi para ulama sudah menasihatkan tentang hal tersebut. Nah, sudah diberi nasihat yang baik. Iya. Tapi itulah, kadang sebagian orang dipermainkan oleh syaitan. Masallallahu alaihi wasallam. Iya, membuat kesimpulan-kesimpulan. Iya. Kesimpulan-kesimpulannya bagus, masya Allah. Semuanya kita sepakati. Nah, itu memang yang terjadi. Dari kesimpulannya mentahdir dari Ali Hasan, Abul Hasan. Bagus kesimpulannya. Kita tidak ada yang berselisih dalam hal itu. Dari kesimpulannya mentahdir Ja'far Umar Talib. Semuanya tidak ada yang berselisih. Dari kesimpulannya tidak mengatakan Yazid, Salafi. Kita dari dahulu mengatakan seperti itu. Iya. Kalimat Salafi goncang, itu saya sudah jawab. Di depan Syekh Rabi. Saya sudah selesaikan. Saya berikan hujah-hujah. Di majelis itu sendiri sudah dianggap selesai. Sampai Syekh Khalid mengatakan, sudah kalau begitu, selesai, beres. Dan hingga hari ini saya yakini bahwa Yazid adalah hizbi. Hanya saja orang-orang memotong kalimat-kalimat saya. ya, dan tidak paham apa makna ucapan. Seorang ketika ditanya sendiri, ditanya dengan disebutkan orang lain, tidak paham. Dan itu ada ilmu di dalam jarh wa ta'dil. Mungkin sebagian orang ini, saya beri usul udur, orang-orang jahil tidak mengerti. Iya. Kesimpulan. Di kesimpulan itu, ada kalimat indah dari Syekh Rabi. Hendaknya kalian bersaudara. Masya Allah. Hendaknya kalian apa? Membuka lembaran baru. Iya. Tapi ini kalimat mana mereka sebarkan? Di mana mereka simpulkan? Kalau jujur menghendaki kebaikan untuk umat, itu pasti akan dia simpulkan. Untuk kebaikan bersama. Iya. Tapi membawa permasalahan-permasalahan hanya untuk mensudutkan orang lain, ini adalah apa? Hal yang jauh dari amanah ilmiah. Ya, dan lucunya, subhanallah. Ya, ini gaya maling teriak maling. Ya. Kalau dulu, ya, apa, sebagian orang, ya, kalau kita lihat di kisah Fir'aun, Fir'aun ini pembuat kerusakan kelas besar. Bersamaan dengan itu, dia ketika berbicara di depan kaumnya, dia menampilkan dirinya orang yang memerangi kerusakan. Iya. Apa kata Fir'aun? Daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan saya bunuh Nabi Musa. Biarkan Nabi Musa berdoa kepada Rabb-nya, kata Fir'aun. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Saya khawatir Nabi Musa ini akan mengganti agama kalian, dan saya khawatir Nabi Musa ini nanti akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Luar biasa ya. Jadi pembuat kerusakan, dia mengkhawatirkan Nabi Musa berbuat apa? Kerusakan. Iya. Dan ini muncul pada sebagian orang. Seakan-akan ingin menjaga agama, menjaga dakwah salafiyah. Iya. Menjauhkan orang dari apa? Penyimpangan. Tapi hakikatnya dia membuat perpecahan. Menuduh orang berbuat perpecahan, dia sendiri yang melakukannya. Iya. Dia sendiri yang melakukannya. Mengatakan orang tidak amanah ilmiah, dia sendiri tidak amanah ilmiah. Iya. Kalau ada amanah ilmiah, begitu membuat kesimpulan, simpan kasetnya di situ, hasil pertemuan. Atau buat transkripnya penuh, dari awal sampai akhir di pertemuan, semua orang tahu apa isinya. Iya. Dan akan tampak nanti siapa yang tidak amanah ilmiah. Betapa banyak kalimat-kalimat yang dibuang. Iya. Dan saya sanggup untuk mengucapkan hal tersebut. Tapi kesabaran itu lebih bagus. Hanya ini adalah peringatan-peringatan untuk semuanya kembali ke jalan yang lurus. Semuanya kembali menutup ya, fitnah. Dan tidak membuka keributan-keributan. Ya. Adapun seorang berjalan di sana-sini, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, kerjanya hanya mentahdir, ya, menjelekkan, ya, menyelisih nasihat dari para ulama, hal yang sudah disepakati, maka ini bukan dari sifat seorang yang menghendaki kebaikan. Ya, karena itu, sekali lagi, siapa yang mengenal akidah ahli sunnah dengan baik dan dengan benar, hatinya akan condong kepada kebaikan, condong kepada persatuan. Iya. Dan dia akan menghendaki kebaikan untuk umat itu. Itulah rahmat di tengah orang-orang mempelajari akidah. Tapi kalau saudaranya bersalah, dia anggap bahwa saudaranya ini adalah bagian dari jarinya. Kalau jari itu luka, luka itu namanya luka diobati. Bukan ketika luka diambil gunting, dia potong jarinya, dia buang. Ya. Ada yang seperti itu orang luka? Ya. Ini orang yang tidak berakal namanya. Tapi kalau saudara itu salah, seperti bagian tubuhnya, dia obati, dia perbaiki. Ya. Dia perbaiki. Dia tidak bisa memperbaikinya, dia boleh duduk di depan para ulama. Bahkan dari dulu sudah 4 tahun lebih diajak ketemu depan ulama, tidak pula mereka mau untuk hal itu. Ya, dan itu adalah ciri kebatilan. Andai kata benar yang mereka ucapkan, mereka tidak malu, tidak ragu duduk di depan siapapun. Duduk depan siapapun. Iya. Seorang penuntut ilmu, bagus. Dia ada keliru, diingatkan kekeliruannya, dia terima. Apa susahnya? Iya. Tapi seorang yang ada sesuatu yang lain pada dirinya, Inilah yang membuat hal-hal yang tidak indah. Iya. Karena itu harus dipahami betapa besar nilainya seorang mengenal ilmu agama, ilmu syar'i, kuat di atas akidah yang lurus. Iya. Kemudian di antara manfaat mempelajari akidah as-salaf, mempelajari akidah as-salaf ini memberikan sabat kepada seorang hamba, keteguhan. Iya. Allah firman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kukuh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Nah, kehidupan dunia dikuatkan di akhirat, di alam kubur dikuatkan, demikian pula di hari kiamat. Iya. Untuk kuat di dunia, pondasi-pondasinya di atas akidah, di atas keimanan. Untuk kuat di alam kubur, pondasi-pondasinya di dalam pembahasan akidah. Bagaimana dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur kalau dia tidak mempelajari akidah? Dia tidak pelajari siapa Allah, apa kewajibannya terhadap Allah. Dia tidak mempelajari bagaimana menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Dia tidak pernah mempelajari apa itu kesyirikan. Dia tidak pernah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana dia dikatakan kenal Allah? Ditanya di alam kubur, siapa nabimu? Bagaimana dia mau menjawab? Iya. Sedangkan dia tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Apa hak-haknya? Sejauh mana dia melaksanakan perintah Nabi itu? Meninggalkan apa yang dia larang? Ditanya, apa agamamu? Ya, bagaimana dia mau menjawab? Apa agamanya? Sedangkan syariat-syariat tidak dia pelajari. Karena itu orang yang mempelajarinya dengan baik dan benar, mereka yang mudah untuk menjawabnya. Iya. Sebab mereka pelajari, mereka yakini, mereka amalkan, maka di alam kubur Allah kuatkan mereka untuk menjawabnya. Iya, dan inilah pembahasan akidah. Pembahasan akidah. Iya. Adapun sekadar mendengar saja, tidak meyakini, ikut-ikutan, itu tidak ada manfaatnya. Karena itu dalam hadis, nah mungkin nanti akan kita singgung itu pembahasan tentang alam kubur. Iya. Di antara mereka yang ditanya di oleh malaikat, dia tidak menjawab, dia berkata, "Ha ha la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu." Dia berkata, "Ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya." Ya, orang ikut-ikutan saja. Tidak memberi manfaat untuknya. Tidak mampu dia menjawab pertanyaan malaikat di kubur. Iya. Maka di sini harus dipahami dari nilai dan harga seorang mempelajari akidah as-salaf. Iya. Dan seorang dari manfaat mempelajari akidah as-salaf. Dengan akidah as-salaf ini, itu adalah suatu hal yang bisa menyempurnakan agamanya. Iya. Yang menyebabkan dia masuk ke dalam Islam secara sempurna. Allah firman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, dipanggil dengan seruan keimanan. Sebab ini memang adalah pintu bagi orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Iya. Dan banyak sekali dari manfaat kebaikan mempelajari akidah. Iya. Karena itu sekali lagi dan selalu kita ulangi, dan ini adalah ciri dakwah kita. Ciri dakwah para ulama kita. Ciri dakwah para salaf kita adalah selalu mengulangi pelajaran akidah. Selalu mengulangi pelajaran akidah. Iya. Jadi tiga dalam buku ini ada tiga risalah. Ya, insyaallah taala semuanya nanti kita akan ajarkan. Cuma untuk doro kali ini kita hanya membahas akidah i'tiqad Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Raziyain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan insyaallah taala kita sambung nanti di sesi yang akan datang setelah salat Maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.